Nah, untuk apa pembuktian ya? Allah sudah jadi bukti. Allah sudah jadi bukti. Kalau wonten ing kitab Lathaiful Minan, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken, wa'lam annal adillata innama tunsabu liman yatlubul haqqo la liman yashhadu. Wa'lam an ngertiyo sapa sira annal adillata sak temene pira-pira dalil pembuktian iku innama tunsabu angel pestine dipasang apa dalil dipasang liman kedue wong yat mubu kang nyepreh sapa man al-haqqo ing Allah la ora liman kedue wong ya syahadu kang nyekseni sapa man hu ing Allah tenung dalil rumus napa rambu petunjuk jalan itu dipasang bagi orang yang mencari. Jadi mencari itu berarti dereng ketemu. Dalil itu dipasang, dicari apa diusahakan oleh orang yang mencari Allah. Tapi bagi wong sing pun nyekseni. Loh, nyekseni. Lah untuk apa itu dalil? Enggak perlu. Pergono wali asyahida waniyun biwuduhil masyhud. Di anna syahidah karena saat temennya wong sing nyekseni iku waniyun semugi tetapi ora butuh iku waniyun ora butuh diwuduhil masyhud lawan sebab pertelane lawan sebab pertelane perkara sing disekseni semugi ora butuh an ayyahtaja saking ento butuh sapa syahid butuh ila dalilin maring dalil. Mereka orang yang pun nyekseni sudah diseksi, nah itu enggak butuh lagi petunjuk. Dia sudah menyaksikan. Atas jenengan pun ngadep di pulang itu ni, masa perlu Pak Imran di. Terus gulek wong sing tuju mereka lo Pak Imran. Betul perlu. Mula fatakunu mongko dadi ana apa al-ma'rifatu ma'rifat. Fatakunu moko ana wal ma'rifatu ma'rifat bi'tibari tausilil wasail kelawan milang-milang oleh bisa nekaaken pira-pira lantaran ilaiha maring napa ilaiha maring ma'rifat iku kasabiyatin iku kasabiatan bangsa tumindak sing diusahakan. Nek delok niki jenenge ma'rifat kenal ngerti nggih. Ma'rifat kenal ngerti nek ditingali saking proses bagaimana wasilah perantara sing jenenge dalil itu dianggap bisa menyampaikan kepada ma'rifat. Dilihat dari segi ini berarti yang namanya ma'rifat itu sesuatu yang memang bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Gue gak ngerti lah, gelem temenan gulek-gulek dengan alat dalil itu sesuai yang ngerti. Gue duwe apa? Duwe dalil apa? Duit dalil peta Surabaya, peta Jawa Timur, peta itu dalil. Di zaman ini saya nunjuk ini loh Surabaya. Masa Surabaya ini bunder gak menemu. Gitu-gitu. Berarti kan masih jauh dari hakikat itu. Untuk membuktikan itu, peta itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk sampai. Nah, setelah dia melakukan suluk perjalanan betul menuju Surabaya. Nah, dengan tuntunan, dengan cara melihat dalil kedua, dalil pelengkap berupa petunjuk jalan arah. Walaupun pas teng kota-kota biasanya lah enten perapatan apa pertolongan enten arah kanan, wali Surabaya arah lurus undi. Nah itu dilihat dari segi itu berarti ma'rifat itu adalah proses kasabi, proses yang bisa diusahakan oleh manusia. Sing gelem temenan ya nemu, sing ora temenan ya ora nemu. Artinya bisa ditarik umur gitu. Maksudnya lek menyen ngoyo temenan ya susah nemu lek gak mboten niku lek kasabi bangsa lakone manusa. Tapi suwe-suwe sumata udu nuli bali apa makrifat bali ilana yahayati maring mentoke makrifat bali iku doruriatan dadi perkara sing doruri perkara sing tanpa diusahakne tapi wis mesti dadine doruri niku sesuatu yang mesti otomatis. Dengan jenengan nek isih cilik untuk membuktikan loro ditambah 8 ngoten niku kudu nganggo biteng. Nggih, ana biteng loro. Anakna biteng 8. Saya dicel dihitung kabeh ha iki. 0 4 6 7 8 9 10 10. Nek gak nganggo biteng ya driji. Tangan loro kuwat tengen siji sikil kuwat tengen dibungi tong nggih sak cilik niku nggih ngurusi membuktikan itu kan siji sampe 20 kok butuh dalil driji karena tesih kasabi sesuatu yang masih dicari tapi lek sing pun nyampe betul pada tingkat marifat sing bener-bener marifat tenan soal hitungan siji 20 niku diputuk sampai setengah lindur tak kok loro tambah loro kira ora usah golek fitting loro tambah loro kira langsung wafat niku pun dadi doruri kan dadi doruri sing asale bentuk-bentuk langkah awalnya itu menggunakan perantaraan itu lama-lama akan kembali menjadi doruri. Niku padahal nuwun sewu niki ma'rifat pengenalan kepada sesuatu yang berkaitan kalih kainat kalih kahanan sing pun di istilahnya pun dikulinani menungso wawon angger perkara niku pun jadi napa wau jadi doruri niku begitu jelas wa idza kana lan tetkalane ana guminal kainati saking perkara-perkara kang ana perkara kang dadi kahanan iki apa sing ana mabarang wa kang utawi maiku ghaniyun sumugi iki wis cukup biwuduhi sebab pertelone ma sumugi an iqamati dalilin saking jenengaken dalil dene perkara sing nunjuk ora ana bolak-balik diterangne nggih dunya iki asline kan mboten enten. Moro-moro dadi enten lho. Perkara sing ora ana dadi ana wawon angger gelem goleki nggih. Susah ketemu kok nggih. Susah ketemu. Basa wis ketemu dadi pertela, basa pertela gak perlu dalil. Nek wis pertela gak perlu dalil. Ya apa meneh? Apa meneh mukawinnya penciptanya yang tidak pernah tidak ada kalau mukawinu mau kau utai pangeran kan gawe kan nganaken iku Allah nganaken dari kata-kata ono lho nganaken dikata dimaknani anak kalau mukawinu mau kau utai pangeran kan gawe iku Allah utama dihilangu kelawan semugi mukawin semugi anik dalilnya saking pembuktian minati rumah saking kainat kahanan-kahanan yang asalnya tidak ada menjadi ada saja Kalau sudah dikenal enggak perlu bukti kok. Masa tolek pangeran itu ada terus dan tidak pernah tertutup oleh apapun lalu dibutuhkan bukti. Nah, persis seperti panjenengan mengenal diri sendiri. Bagaimana sampean membuktikan? Kok moro-moro sampean ngerti aku? Sejak kapan sampean ngerti aku? Apa enek sing mulang pelajaran mengenal aku? Berarti sekali orang lahir dan kapan mulai tahu niku sampean ngrekam emang garo? Kapan mulai sampean ngerti sadar enek aku? Dan suwi. Terus enggak pasti lem. Pasti lem, padahal meripat tuh merem, kuping yo oh, dicelok ora krungu. Dosa ngipi kok akune iki ana. Nggih. Akune iki ana. Buntine lek dibubungoi banter sesuk ya akune iki dadak metu. Terus para jegelek tangi nggih. Itu kan enggak perlu dalil. Untuk mencari aku itu masa perlu rambu-rambu. Oh, aku manggone ning pojokan kene. Kan mboten perlu. Aku saja bisa begitu jelas tanpa dalil. Apalagi mukawin Allah sang pencipta yang sudah begitu jelas saja nih. Ya, sudah keberadaan Allah itu jadi begitu jelas kok. Mboten perlu dalil. Nah, niki panjang dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah niki. Terus wingkingipun sebagai penutup pernyataan summa qala muni dawuh saka Syekh Ibnu Athaillah wa min ajabil ujbi. Lan iku sing saking luweh gawokane perkara sing gawokake. Lebih mengherankan. Sesuatu yang mengherankan itu ada yang lebih sangat mengherankan lagi. Apa kuwi? Antaku nauta yento ono palka inatu perkorokan ono ikum wasilatan bisa nekakno ilahi marin Allah. Dulu aneh enek perkorosin kainat itu lah perkorosin dialakno aja. Gila kainat itu ono tapi ono ne di alakno perkorosin di lo. Iso nyampe no nenggone perkara Allah sing ora kambunan di okay. Allah sing mengajarkan walai tasyri niku wong Arab niku apa nggih nek ngomongno perkara sing kira-kira menjadi pertanyaan besar yang itu melawan arus aneh tapi sulit dinganu dengan kata-kata falaitasiri. Kiai pondokan lek maknane didawane ngeten falaitasiri malal mandar menawa-menawa pangaweruh ingsun iku dadi sumpah ingsun. Temenan. Itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Hala wujudun ma'ahu hatta tuwasila ilaihi. Apakah laha iku tetap kedulim kainat wujudun utayana wujud ma'ahu sertane Allah hatta tuwasila sehingga bisa nekaken apa kainat ilahi maring Allah. Apa mampu kainat ini menyampaikan orang kepada Allah? Wong, kainat-kainat ini kalau sudah berhadapan dengan Allah hancur lebur tak ada bekas begitu. Napa bisa? Bisa saja. Tapi Pak Enten center nyenteri seringnya. Center nyenteri seringnya. Sampan butuh center bilang buat gitu, nyenteri seringnya. Terus seringnya ini ketok nyoto waktu itu. Sampan nak muni tu semua. Sing ketok srengenge ketok nyoto niku jane apa mentah sing marai ketok niku senter ini niku. Lagi malak malek senter ketok ilang iki kok enek srengenge. tapi cahayane senter. Cahayane senter nyenteri srengenge. Gak mampu itu memperlihatkan srengenge. Paham ya? Sama nek takok wayang. Yang wayang. Dalangmu sapa? Saged jawab. Jaget ngoten. Dene enek Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Kok iso omong-omongan karo Kirun? Nanti itu nggih. Tadi kan itu napa penampilan wayang nggih napa interaktif. Enek Gareng, Semar, Bagong kok iso omong-omongan karo Kirun? Iku sing ngomong jujur Semar Garenge, sing ngomong dalange. Gila gak? Jadi makanya heran saya, sangat mengherankan kalau ada orang punya anggapan bahwa dunia ini bisa menjadi alat untuk meneropong Allah loh. Penemu sing ngono kuwi apa bisa dibenarkan begitu? Gak bisa, dunia ini gak bisa jadi dalil. Maksudnya ngoten loh. Kalau sampai punya nekat kowe karane dunia iki dadi dalil, masuk kamu, kamu mesti terhalang dari situ. Lek kowe sampai duwe penganggep aku nyekeli senter yang tanggung gule srengenge. Ning wong apa iki enek wong muni ngono. Lah kok duwe senter ya tanggung dului, mergo dianggep senter iku iso padang. Dului apa? Gule srengenge ya. Kan ya keliru. Awahallaha minal wuduh ma laisa lahu hatta takuna hiyal mudhiratu lahu. Utawa pertanyaan selanjutnya, halaha minal wuduh, halaha anata iku laha tetep kedwi kainat minal wuduhi, saking pertelo, saking jelas mau ta'i barang laisa kang ora ana iku lahu kedwi napa lahu kedwi ma ayo kedui Allah hatta takuna sehingga ono sopo kainat yoyo kainat iku almuhirotu kan mertelakan lahu maring Allah apa enek suatu yang jelas, yang jelasnya melebihi jelasnya Allah sampai kahanan urip kahanan dunia niki iso singgu petunjuk memperjelas adanya Allah. Berarti kainat ini berarti lebih hebat daripada Allah. Berarti lah ngono sentermu kuwi luwe padang ati bang srengenge. Aja GR to. Aja GR to. Lho, tak sentri malah ketok kabeh. Padahal ketok iki mergo srengenge. Mulane diarani pahlawan kesiangan iku elek banget nek ngoten niku. Pahlawan kesiangan ini rumangsane ndeke sing tandang kene jane yo ora. Wis kaset. Sadurunge kuwi golek dalil iki Allah wis dadi dalil dhisik. Maknane apa? Kalau toh sampai kamu punya anggapan, bolehlah sementara mungkin keterbatasan kita mengatakan apa sebagai bukti bahwa dunia apa Allah itu ada. Buktinya ya ada dunia ini loh. Sik toh. Buktinya kok ada dunia ini. Kalau toh sampai punya kesimpulan seperti itu pun sebenarnya keberadaan dunia itu sampai mampu menjadi dalil, itu bukan dunianya yang jadi dalil, tapi sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah yang mantul kepada dunia ini sehingga seakan-akan dunia itu berbicara mengatakan saya jadi bukti adanya Allah. Saya jadi bukti adanya Allah. Seakan-akan begitu. Itulah yang di dalam Al-Quran disebutkan subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Mensucikan, memahasucikan kepada Allah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Itu bukan berarti kok terus dunia ini bertasbih, mboten. Dunia ini mboten bertasbih. Wong tasbih itu sifat Allah sendiri. Dunia ini hanya menjadi tempat pantulan-pantulan saja. Ini lah deh. Bisa sakit kok. sama nek ningali video ningali VCD ya napa film lewat VCD ini tunggu kula enten jenenge sinten enten jenenge artis e niku yo iso obah yo iso omong yo ketok gitu ge lho apa itu bisa menghantar sampean kenal karo kemana bintang filmnya sinten Deddy Mizwar napa lek sampean mandeng Deddy Mizwar teng layar TV, layar video sampean kowe. Sampean iso sambung karo Deddy Mizwar. Sakjane sing marai kenal nek kuwi Deddy Mizwar sing marai videone napa Deddy Mizwar. Sakjane kan oh itu Deddy Mizwar. Berarti dulu mana ngerti sampean kepada Deddy Mizwar dengan kemampuan video menunjukkan bahwa itu Deddy Mizwar. Dulu mana? Berarti kayak lebih dulu lakonnya Deddy Mizwar jur disorot disoteng niku itu yang menjadi dalil. Bukan kok video disetel terus iso menghantar sampean mengerti Deddy Mizwar salah. Betul gak? Paham ya? Jadi dunia ini ada. Ini karena olahnya Allah, karena pekerjaan Allah, karena aksinya Allah. Fi'lullah. Nah kok terus setelah itu sama punya anggapan bahwa dunia ini punya kemampuan menghantar sampean memperjelas adanya Allah. Kok iso enak kata-kata memperjelas berarti lah ada sesuatu yang lebih dari Allah. Nah. Wa in kanatil kainatu muwassilatan ilaihi falaisa zalika min haitsu zatuha. Wa in kanat lan lamun ana apa al kainatu pira-pira perkara kang kahanan kang ana iki. Ana iku muwassilatan bisa nyampeaken ilahi maring Allah, bisa nyambung ilahi maring Allah. Falaisa moko ora ana apa zalika moko ono kemampuan nyambung mau. Assalamualaikum warahmatullahi dari segi zatnya sendiri tidak dari diri sendiri. Terus kula panjenengan nek nun jauh ni duwe penganggep termasuk napa nggih mungkin itu sing duwe penganggep kok wong anggere ujane tenanan yo kuwi iso usul ning Gusti Allah. Iku kuwale. Wong usul iku salah niku ora mergo wiridane. Kudune diwalek, kuwi iso wiridan niku mergo diusulna Gusti Allah sampe ning nggone wiridan kuwi. Gede ge. Dene nek sampe sampean bener penganggep aku kok iso ngerti, iso pinter niku lah mergo lek sinau, lek belajar, lek men. Lha sebenarnya enggak ada ini. Apapun selain Allah itu yang mampu memperjelas Allah. Artinya terlalu GR lah kita itu sering kalinya itu. Kita yang gawa center ini loh ya. Enak yang gawa center batunya wis liwang dino gitu. Ibu nyenteri wet. Itu sudah juga tak jelas. Rumah sana ini terus centermu gue yang memperjelas. Enggak. Centermu itu orang nyampe nih kono. Ya. Jadi bukan karena zatnya maksudnya. Dan bagaimana? Lakin huwa. Lakin huwa tetap ini huwa ya Allah dhewe. Alladzi zat walla kang nguasaken. Walla kang napa nggih? Nggih nguasaken ha ing kainat mau nguasaken rubat tausil ing pangkat derajat bisa nekaken. Sing maringi kemampuan bisa nekaken niku Allah piyambak. Duduk kahanan dunia niki men. Duduk kahanan dunia niki. Berarti dhisik pundi? Dhisik pundi? Yang membuktikan adanya Allah itu barang yang kita lihat itu kah atau kemampuan Allah, kudrohnya Allah tampil di dalam sesuatu itu lalu sesuatu itu jadi nampak bisa. Berarti saya nampak bisa itu saksinya apa? Ayo. Wes ngene mawon penak. Iki enten kaca niku, kaca sak meneh ambane niku. Jene sing ngetokno niki enten gambar kula niku nggih. Sak jane kok enek kaca terus ketok kula temriku niku. Niku jane sing dudune entene kula niku kaca niku tah kula. Disik pundi entene kula kalih. Artinya secara pangkat lho. Secara pangkat untuk mampu memberi petunjuk bahwa itu lho Pak Imron. Gitu. Niku sampean lebih dulu mana ngertinya? Ngerti tentang kula dulu apakah ngerti tentang gambar di dalam kaca? Ngerti Pak Imron dulu kan? Kalau pas setelah kamu terhijab mungkin sedikit sama mulai kayak aling-aling sampai seruwet reflek gitu. Sing kula asli niki kaling-kalingan reflek tapi iki sama nyaman kok set lho gambar iki. Nggih. Kaca cermin yang itu masih bisa dilihat bahwa itu ada saya. Jangan GR itu lho. Maksudnya kocoknya aja GR. Orang kok berarti kocok itu lalu menjadi alat untuk menghubungkan gambar dalam kaca dengan yang gambar di luar kaca ini. Enggak. Bukan karena kacanya itu yang marahi. Ada saya di situ. Tapi keberadaan saya lah sehingga kaca itu mampu memunculkan gambar yang mantul bisa kamu lihat. Berarti itu sudah di dalil kan? Ayo, sudah di dalil yang budi. Ini pagar kula mawon tapi nek kula mboten menghadapkan diri saya, memosisikan diri saya di depan kaca itu, enggak ada saya. Menurut pengetahuan sampean lho. Artinya apa? Jadi, kalau Allah itu tidak mantul melalui kahanan ini, kahanan itu ada apanya? Loh, gak ada apa-apanya. Ya kan? Kalau saya tidak tampil menampilkan diri di depan kaca, kaca itu ada apanya? Tentang saya, ada apanya? Gak ada apa-apa. Sama sekali gak ada apa-apa. Lho barang sih gak apa-apa nih kok sudah dijalin. Nah, gimana nggih? Nah, umurane ora usah. Kok jlimet, jane mboten jlimet tapi cuma kadung kulino. Mulane penyakit sing jijik niku lak ngoten nggih. Salah satu penyakit hati ini tuh mergo pakulinan. Mergo kulinane mikir kadung kulino sing wadak-wadak ngono. Dijak mikir sing gak pate wadak niku angel. Sing dari angel dudu sing gak wadak niku tapi gak kulino memperhatikan sing boten-boten wadak. Padahal sesuatu yang tidak wadak itu nyata loh. Nyata. Hanya karena gak kulino diperhatikan jadi koyo dudu gak enak apa-apa. Bon. Fa ma wassala ilaihi ghairu ilahiyatihi walakinnal hakim huwa wadi'ul asbab wa hiya liman waqafa indaha walam tanfuz udratuhu ainul hijaz fama wassala mongko ora bisa nekaaken fama wassala mongko ora bisa nekaaken ilahi maring Allah apa sing ora bisa nekaaken ghairu ilahiyatihi sak liyane sifat ketuhanane Allah dhewe itu jadi sing iso ngarani Allah sing marahi wong iso ngerti eneke Allah duh liwat dalil duh liwat langsung mustadhiyuhi. Nggih, mboliwat napa mawon niku sajane bukan apa-apa, ya ketuhanan Allah itu sendiri lah. Nggih, ketuhanan Allah itu sendiri lah. Nek dia ngomong ngoten berarti harus diane gamel-gamel. Ketuhanan Allah itu sendiri lah yang membuktikan keberadaan Allah. Kalau toh yang lain-lain itu dianggap ada, maka itu adalah karunia, itu adalah penampilan, itu adalah muwajahah, itu adalah tajalli, Tajali, tajali itu ya tajali, penampilan. Walakinnal hakim, tetapi ne Allah yang maha bijaksana lah. Huwa ya Allah al-hakim iku wadul asbab, pangeran kang gawe pira-pira sebab. Sebab itu sendiri sebenarnya enggak punya. Tapi Allah yang menciptakan sebab. Artinya sesuatu yang menjadi sebab, kok bisa jadi sebab itu loh? Itu jadi pangkat kesebaban. Pangkat kesebaban itu bukan kaya sebab itu, tapi kaya Allah yang diletakkan di sini. Iya. Kok iso ngono kuwi piye? Iya kuwi Gusti Allah kok iso ngono kuwi. Gusti Allah botak kok iso ngono kuwi piye? Enggak ada piye. Layu kayafu. Jadi wong arep layu kayafu, ora kinaya ngopo. Ora kena ditakoni ya apa, ngono gak kena ora kinaya ngopo. Lho, mboten. Wahya utawi asbab. Iku liman. Kedua wong. Wakofakan mendek sopeman indah no sanding asbab ngono kuwi diarani sebab jur duwe penganggap bahwa sebab itu jadi sebab selain Allah lho enak umpama duwe penganggap sebab iki jadi sebab ada sebab begini mengakibatkan begini sing muni ngono kuwi wong sing mendek ning sandinge sebab. Berarti apa wong sing mendek ning sandinge sebab itu berarti menghilangkan sebab sing asli? Hah? Eh? Enek wong mandeng plang, tulisane Malang 60 kilo. Tuju penganggep bahwa kata-kata Malang 60 kilo kuwi lah sing marai aku ngerti eneke Malang ngono ngoten. Wong sing muni ngono kuwi wong sing mandeg ning sandinge plang ngoten. Nggih. Apa wong sing mandeg ning ngarepe plang ngono kuwi berarti Malang sing asli ya? Mboten. Mboten ta? Mboten. Dadi lek ana wong ora percaya bisa lagi arek buktine ora kena didelok. Oh, pancen kowe mendekmu ijik ning gone makam delok dinelok. Apa lek perkara sing kowe gak delok terus berarti ora ana? Aja ngono lek kowe gak nggawe keputusan. Barang sing kowe ora iso delok, kuwi aja mbok anggap barang kuwi gak ana. Kowe ora nyampe ngono. Mboten walam tanfut. Lan ora ora berlangsung. Mboten. Walam tanfuz lan ora ora nembus, walam tanfuz lan ora nembus apa kudratuhu. Nggih. Kudratuhu kuwi kemampuane man. Mboten. Apa kudratuhu kemampuane man ora bisa nembus ainal hijabi ing kahanane hijab. Mergo sebabe dadi hijab meripate kemampuane pengertian kemampuan orang yang wukuf tadi enggak mampu menembus hijab. Wis mentok mangane padahal jeisa to ana terusé yo. Malang iki piye? Malang iki lho, Malang lho, lho Malang. Wis kuat iki mengke. Iki lho Malang. Bon. Jadi Surabaya ni kalau Surabaya lagi Surabaya lagi Idul Fitri atau Sidoarjo lagi Surabaya. Padahal ni ku peta atau atlas. Duduk lepas Surabaya ni nanti ni ku. Nenek-nenek uang tu penganggap bahwa, ya, bahwa Surabaya itu ya, ya ini selain itu bukan orang orang terhijab ini, orang terhijab. Anane ana gambar Surabaya kuwi mergo ana Surabaya sing asli dhisik. Gitu nggih. Lah itu. Iku. Yen perlu nggih, lho panjenengan kala-kala niku nggih ulak-alik sing ngene iki bareng lah. Ben ora mung ulak-alik dhuwit terus kok. Jadi lha mengki lanjenengan kulino berpikir sing sedhok ngeten iki. Minimal terlatih ya, terlatih sedhok kulino angen-angen. Wis pokoke suwe lah terus disuji iya. Ya muni ae lah muni. Muni lah muni niku suwe lah katut dhewe sing diunek. Allah, Allah, Allah, Allah. muni. Niki mengke jenenge unen-unen niku. Unen-unen niku enten pengaruh ya. Nek mboten enten pengaruh, kenapa kok enten radio bareng? Radio mek ngurusi unen-unen kan. Nggih. Tapi nyatane berpengaruh. Cek kapan kok Mayangkara ndamel napa? Rally ngono niku. Rally sing pesertane dikengken nggawa radio dhewe-dhewe. Nggih. Iki penyiar cukup muni ngoten tok mawon. Uang bisa diperintah tekan diri dia. Nggih. Lah niku ngene menen-menen itu jangan dianggap sepele. Apa namanya muni? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku getarannya itu bisa kemana mana. Lah betul ngoten. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebenarnya tidak mampu memperbaharui iman. Itu lah maksudnya sakjane. Lah kok iso? Kok iso niku ora mergo la ilaha illallah tapi bahwa muncul kata-kata la ilaha illallah itu enek sing muncul. Nih, ngoten lho maksane niku. Paham ya, saya oh iya. Nek wong niku pun Suhud. Ini udah ilah ilah aku malah muni dia. Sosok ya muni ini orang ya mbak ini aku nganggep orang-orang. Sa'liannya Allah itu orang-orang. Unen-unen ilah ilah ilah. Unen-unen ya orang-orang. Sekali muni ilah ilah ilah. Musim suhud ilah ilah ilah. Aku isi muni. Unen-unen ilah ilah. Memang unen-unen gak ada apa-apa nih. Mulai jam ya. Itu pak vokal kerana dia ngomong ni, omong ni penting. Dia omong ni apa mereka omong mek, mau terdak sama dia jengkel. Kita ke sampai di cotos guyu laka, di kampung mesem, tapi unen-unen ketipakan karpet cewek ke, itu berarti unen-unen itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Ah, berarti mungkin sampean lah. Iya. Lah nek mesti iya ngono ya. Ya contoh sing dudu men jenengan geluti. Kenapa to? Enek unen-unen 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 5 miliar, 10 miliar kok malah tata bodo sih. Enek opo nek? Jane ora enek opo-opone. Sakjane asline kok enek opo-opone? Karena itu ada banyak kandungan, ada dalil. Ya. Kok iso jadi dalil? Mergo enek kesepakatan. Nek kuwi antar manusia ya. Ya sakjane diupol-upol ya. Ya pancen karo Gusti Allah digawe ngono kuwi. Lah bagi wong sing wakofa indal duit. Nah, ngerti lho, bagi wong sing wakofa ngindal duit itu seakan-akan duit itulah yang berkuasa. Nah, terakhir malah ana unen-unen, uang adalah raja. Siapa yang memegang uang dialah yang akan menguasai arena. Niku wong terhijab, wukuf mendek teng duit niku. Kadang-kadang lali, kadang-kadang wong jane apa butuh duit to? Asline ya ora. Duit itu tidak mampu apa-apa secara zati, secara asli duit itu tidak ada apa-apa. Secara asli loh, maksudnya itu apa-apa. Cuma karena itu ada keterkaitan, ada hubungan dan di situ dinilai, ada nilai. Nah, pangkat nilai itu siapa yang memberi? Ya, segawe duit kan? Iya, segawe duit. Dan segawe duit siapa? Apa pabrik duit? Boten. Pabrik duit hanya penyelenggara saja. Apa sing gawe dunia iki malaikat itu, malaikat hanya penyelenggara saja gitu. Sopo? Bank Indonesia yang diberi wewenang lho, itu saja hanya wewenang. Hanya wewenang. Sak hakikate sopo? Negara. Lah ngene to nggih. Negara. Lah negara iku sopo? Mulak-balik. Negara iki jare rakyat, kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu sesuatu yang enggak nampak ya. Oh, tiba-tiba sing kuasa iki sing enggak nampak kuwi. Nggih. Lah kok sampean percaya karo sing nampak-nampak kok? Mulane sampean tentang pengawasan sing kaset keberapa nih kok? Tentang keterangan salah satu penyakit hati niku al unsu di alamil hissi, merasa ayem ketika sampai pada alam nyata, alam unsi atau alam hissi, alam wajak nih kita, alam nilai, alam dibalik wajak, gak pernah diurus. Niku penyakit hati. Betul. Sajane sing marahi nonja muni enek tukang. Bisane tukang gelem tumadang karena sampean kei bayaran. Nggih. Niku terus enek kesimpulan. Lah nek ora nyekel duit ya ora iso merintah tukang. Salah apa bener nene-nene iki? Deres, mergo muko. Waqofa indal duit iku wae nggih. Deres. Tapi resik sampean teliti sing tenan. Elek tukang kok gelem sampean perintah krana duwite. Napa kok ana perintah sampean? Lek ngoten sampean nduwe duwit tak mulya duwit. Mulya pundi? Sampean karo duwit mulya pundi? Ditakoni yo coba dijawab. Menungso karo duwit niku mulya pundi? Mulya menungso sing duwe duwit sapa? Menungso kan ya alam adat biasa kebi penak-penak nama sing duwe duwit sapa? Menungso. Sing nguasani duwit sapa? Menungso. Lah kok terus enek unen-unen. Lah nek ora duwe duwit ya ora iso apa-apa lho. Iki sajane iki lak logika ku arek tapi iki nggih. Setuju sampean. Logika ku arek tujuan ngene iki sepakat mboten? Nggih, ya, sepakat nggih. Jadi berarti selama ini logikane awak dhewe ku arek mboten lho iki. Jareke sing duwe duwit ki menungso, sing nguasani duwit menungso. Lho kok terus enek menungso muni, lek ora ana duwit ora iso apa-apa. Iki sakjane sing mulya sapa? Lah, akhire lan jenenge dinyek. Wong iki kalah karo duit niku kan ya nuwun ya tersinggung ta, Dik? Lek cek waras lho. Lek cek waras mesti tersinggung lho. Berarti hargamu itu segitu saja. Hargamu segitu. Lek kowe gelem tandang mung krana ana duit 100.000 terus gelem tumandang maknane ibae kowe kuwi ning diregani 100.000 kuwi duit kuwi sing regane sing kowe kudu regani duit ora kok duit sing regane kowe. Ya coba kalau kita punya kesepakatan wis gak duit-duitan pokoknya tulung tinulung. Jadi mana sak bisa punya kesepakatan wis saiki tandur macul matun sembarang alir ayo tulung tinulung tanpa duit. Tanggal iki garap sawah iko, tanggal iki garap sawah iko, tanggal iki garap sawah iko. Lu tanpa duit lah melakui so garap tapi ya. Iya. Jadi ternyata masih ada celah, sing marahi. Kulo panjenengan wukuf indal asbab tengen iki iki. Wukuf mentek tengene sebab, sebabnya uang gelem tandang mergo duit. Padahal anane duit iku iso mampu dinggo nyabet uang dan diperintah itu sehingga kesepakatan uang ini kumarai duduk duite ya terlah iya tak niki mulanya yo ayolah balik ya terlah gitu balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kenapa lah enten musibah kok kon muni ngono iki mergo niku musibah itu muncul jadi musibah itu ketika kita belum kembali. Sampean kelangan itu susah, itu nanti kau urung balik. Nek wis balik gak susah. Ben, paham ya? Ini ku enten salah satu dalipun sahabat. Ini contohnya wong sing gambarnya itu sundi ya nek. Enak wong ora susah belas kelangan. Enten sahabat, nembe gajah putra alit. Suatu ketika piyambake enggak ada kesepakatan karo kanca-kanca dagang. Niku merantau wae dagangan medal saking Madinah. Waten-waten desa atus pinten-pinten wulan. Si garwane niki teng griya ditilar teng griya ngramut putrane. Waten si sahabat niki kula-kula supe namine. Sahabat ini terus wangsul Wangsul. Wis wangsul niku ada siange ngoten niku putrane nembe kapundhut. Dereng dikafani nembe mawon kapundhut siange niku. Lah terus si garwane niki sing jaler wangsul iku sing putri. Sing putri niku macawayu, mboten ketok susah belas. Iki dipapat napa biasane mergo nun sewu Pak Kuliran niku anggere rawuh king tindakan ya langsung dipapat ya langsung disuguhi dahar ya omong-omongan biasane takok critane ning perjalanan piye penak apa ora terus sesuwe nggih napa ora trimo suguhan sing teng dhuwur meja sampai suguhan sing teng kamar nggih dileselenggarakan ngoten nggih. Wis ngoten pun sampai pun gampangane pun puas kok anu dijak omong-omongan terus di bedhei anu Mas upama mawon jenengan lah ahli dagang upama zaman pas budal dagang nika dititipi tiya ngoten dititipi mawane 100 dinar terus wangsul titipane disuwun kali sehingga ada dinar nih wow Mas titipan kula pundi disuwun karo sing duwe dinar sewanten-wanten sampeyan mboten oleh aja dicukuk lho mboten niku leres apa mboten leres apa mboten yo ora bener kuwi jenenge ora amanat dititipi dijaluk sing nitipno ora oleh kliru ngono kuwi. Semana ya, upami yang tentiang di pasrai wedus kan ramot, wedus ni ku si alit, jadi sampai ageng, kalau sih dua wedus ni ku dipundut aja disadi, kemana? Waktu-waktu kalau sih di situ tu betul nolak, diganduli sampai pokoknya kan, dengan tu ni ku lepas tak kebetan, lo rapun ni ku tu diwarne, ngui, mana? Nah, non saya mas. Gusti Allah niku kan nembe nitipi putra dateng kita. Dan niku sakniki kalih sing duwe anak titipane Gusti Allah sakniki disuwun. Hah, ngoten niku. Ora ngomong-ngomong lho. Lho kapan lho? Wala meniku ngamuk sampur tapi gak iso omong ngoten lho. Gak iso omong. Nah, akhire jinge ngoten terus wangsul ngoten. Rasulullah SAW dari ngantos matur Rasulullah pun dawuh barokai buju mulai tak nalika ngadepi musibah yang dialami kuwi wis saiki nang balik mulai kana gawe anak neh sok anak putumu arep dadi ulama sing gede-gede lho niku. Jadi ni gua tatak. Mulanya nun saya ni saran kaki ibu-ibu terutama ni. Saran kaki ibu-ibu. Tak jadi ibu-ibu tu dia luwe tatak dengan bapak-bapak. Luwe tatak soalnya si ketitipan banyak cowok cilik si ketitipan itu ibu ni. Bapak ni kemek-mek lantaran jadi lantarannya dititipi Gusti Allah. Dan ni gua lah umur tatak waktu ni insyaallah ni. Saya. Belajar tatak ni gua. Kudu napa neruske lakon aja mendek ngoten. Aja mendek ning wadak-wadak niki tok. Diterusne sing diwau kudu dawuh diaturke sampai dadi daruri niku lho. Bahwa keberadaan Allah itu sampai jadi daruri wis otomatis dadi ora sampai terus aku tak eling wis eling iku wis otomatis ngoten mawon. Lah niku nek mboten dilatih mboten saged. Mila sing penting monggo kula panjenengan sedaya. Karena ternyata kali Allah pun sediain itu channel-channel pembuktian itu sedaya yang disaking Allah. Mungkin kalau panjenengan sedaya belajar ngelenggono hadiripun Allah wonten ing tengah-tengah kehidupan. Sehingga kalau panjenengan sedaya mboten ngerasa susah. Itu niku sing didawakan Allah. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang sering berucap itu tak sih lah, sering berucap bahwa yang mengurus saya itu Allah, dan itu dilakukan dengan istiqomah, maka malaikat akan turun temurun terus memandu dia dan akan mengatakan jangan takut dan jangan susah. Sajane sing digulai wong niku lak niki sajane. Nah, monggo kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi manah ingkang istiqomah, manah ingkang leres-leres boten gadah kuatir, boten gadah susah kelantan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup urusan menika kanthi ngesangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kullu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.